بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله. Kita lanjutkan kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib karya Al-Hafidz Abdul Azim Al-Mundhir rahimahullah ta'ala. Masih dalam bab keutamaan salat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Quba, dan Masjidil Aqsa. Hadis yang ke-9 yang sahih dikatakan oleh Al-Hafidz Abdul Azim Al-Mundhir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa 'an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an as-salati fi bayt al-Maqdis afdalu aw fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat di Baitul Maqdis, apakah salat di sana lebih afdal atau yang lebih utama salat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana yang lebih utama, salat di Baitul Maqdis atau Masjid Nabawi? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatun di masjid hadza, salat di masjidku ini afdalu, lebih utama, min arba'i salawatin fihi. Salat di masjidku ini lebih utama 4 kali daripada salat di dalam masjid Baitul Maqdis. Nah, wala ni'mal musalla huwa ardul mahsyari wal manshar. Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan, dan Baitul Maqdis itu adalah ni'mal musalla. Nah, tempat salat yang sangat bagus. Dia adalah masjid yang sangat bagus. Huwa ardul mahsyar wal manshar. Dan negeri Syam, yang di sana ada Baitul Maqdis, itu adalah ardul mahsyar. Bumi tempat dikumpulkannya manusia. Wal manshar, bumi tempat dibangkitkannya manusia. Wala ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun wa laqidu sawtin aw qala qawtin ar-qawtir rajul haythu yara minhu bayt al-maqdis khairun lahu wa ahabbu ilayhi min ad-dunya jami'an. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan keutamaan Baitul Maqdis, keutamaan negeri Syam, bahwa Baitul Maqdis ni'mal musalla, sebaik-baik tempat salat, dan dia adalah bumi di mana manusia akan dikumpulkan dan manusia akan dibangkitkan. Negeri Syam di akhir zaman nanti, keluar api dari negeri Yaman, menggiring manusia menuju mahsyar, itu menuju negeri Syam. Ketika mereka sampai di sana, nanti ditiupkan sangkakala, maka mereka mati, maka mereka dibangkitkan juga dari negeri Syam tersebut. Maka ini ya, Baitul Maqdis itu ardul mahsyari wal manshar. Manshar artinya dibangkitkan manusia setelah mati. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wala ya'tiyanna 'alan nasi zaman, benar-benar akan datang menghampiri manusia suatu waktu di mana tempat satu cambuk atau tempat satu busur panah bagi seseorang lebih dia cintai. Ketika dia bisa melihat Baitul Maqdis di sana, lebih dia cintai, lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya. Ya, jadi intinya Nabi alaihi salatu wasallam menunjukkan salat di Masjid Nabawi lebih utama 4 kali daripada salat di Masjidil Aqsa. Namun kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menunjukkan kelebihan dan keutamaan Masjidil Aqsa dari sisi yang lain. Akan datang suatu waktu manusia sangat menghargai sekali dan lebih baik bagi mereka memiliki satu tempat meskipun kecil, tetapi dia bisa melihat Baitul Maqdis padanya. Ya. Turunnya Nabi Isa juga di negeri Syam. Nah, ya. Binasanya Ya'juj wa Ma'juj juga di sana. Ya. Ardul Anbiya, negeri Syam itu tanahnya para nabi. Sehingga negeri Syam itu adalah tanah yang memiliki keutamaan. Nah. Baik. Selanjutnya, qala wa an Usaid ibn Zuhair al-Ansari radhiyallahu anhu wa kana min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة في مسجد قباء كعمرة. حديث yang pertama tadi yang kita baca diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, juga diriwayatkan oleh Al-Hakim An-Naisaburi dalam Mustadraknya dengan sanad yang sahih. Sekarang hadis yang kedua, hadis yang ke-10 dari hadis-hadis yang sahih dalam bab ini, dari Usaid bin Zuhair Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau menceritakan dari Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan salatun di masjid Quba, salat di masjid Quba, salat sunnah di masjid Quba, ka umratin, seperti umrah. Orang yang salat sunnah di masjid Quba akan mendapatkan pahala seperti orang yang umrah. Di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, juga Ibn Majah dan Al-Baihaqi rahimahumullah jami'an. Al-Syabani rahimahullah mengisyaratkan hadis ini sahihun li ghairihi. Ya, sahih li ghairihi. Hadis hasan yang naik ke tingkat sahih. Hadis hasan diriwayatkan dari beberapa jalan menjadi sahih di ghairi. Jadi sudah masuk kepada permasalahan lain, bab lain, yaitu keutamaan salat di Masjid Quba. Ya, orang ketika datang ke Madinah, ya, jangan hanya ikut kalau mau pergi ke kebun kurma, belanja oleh-oleh, tapi kalau ke Masjid Quba, oh, saya tidak ikut saja. Ya, kadang-kadang demikian. Jadi, nah, salat di Masjid Quba, Allah kalau di Masjid Quba, masjid yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat Jumat. Ya, Masjid Quba Nabi Sallam singgahi sebelum beliau mendapatkan ilham, mendapatkan wahyu untuk menempati tempat di Madinah Masjid Nabawi sekarang. Nah, jadi tempat yang utama. Salat di sana ke umrah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Salat 2 rakaat di Masjid Quba itu seperti umrah. Mendapatkan pahala umrah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperkuat dengan riwayat lain, wa an Sahl ibn Hanif radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. رواه أحمد والنسائي wa Ibnu Majah wa Labdulahu wal Hakim wa qala sahih wal isnad wal Bainaqi rahimahullahu ta'ala. Dari sahabat Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang bersuci di rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba, maka dia salat di sana suatu salat. Salat di sana suatu salat yang paling sedikit 2 rakaat. Salat sunnah. Kana lahu ka ajri umrah. Maka dia akan mendapatkan seperti pahala umrah. Al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainaha. Umrah kepada umrah yang lain, dan itu menjadi penutup dosa. Umrah itu demikian, menggugurkan dosa-dosa. Maka salat di Masjid Quba itu seperti pahala orang yang umrah. Nah, maka ini keutamaan khusus bagi Masjid Quba, tapi dalam hadis ini ya disebutkan dengan syarat, artinya ada hal-hal yang harus dilakukan oleh seseorang, yaitu tatahhara fi baitihi, untuk mendapatkan pahala umrah. Orang yang salat sunnah di Masjid Quba, dia berwudu dari rumahnya, ya, dari pondokannya, dari hotel kalau orang sedang haji atau umrah, ya. Kemudian sedang ziarah, yang berkunjung di Madinah, mau ke Masjid Quba, berwudu dulu di rumah. Berwudu dulu di penginapan. Nah, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Imam An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, serta Al-Imam Al-Baihaqi, rahimahullah ta'ala. Selanjutnya hadis yang sahih yaitu ke-12 dikatakan oleh Al-Hafiz Abdul Azim Al-Munzir rahimahullah ta'ala. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yazuru Quba aw ya'ti Quba raqiban wa mashiya, zada fi riwayatin wa sallu wa yusalli fihi rak'atayn, rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin Al-Bukhari wa An-Nasa'i أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا وكان عبد الله يفعله. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu biasa mendatangi Quba. Ya, biasa mengunjungi atau mendatangi Quba, Masjid Quba, baik berkendaraan atau berjalan kaki. Ya, baik berkendaraan atau berjalan kaki. Fa yusalli fihi rak'atain, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di sana 2 rakaat. Riwayat ini menjelaskan demikian apa yang dilakukan ketika orang datang di Masjid Quba, salat 2 rakaat. Sengaja salat khusus salat di Masjid Quba, ya. Dan 2 rakaat untuk mendapatkan pahala umrah. Nabi alaihi salatu wassalam melakukan. Nah, bahkan dalam riwayat yang kedua, riwayat yang Imam Bukhari dan Muslim, setiap Sabtu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Masjid Quba. Kalau ada unta, kalau ada kuda, kalau ada keledai, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkendaraan menggunakannya. Kalau tidak, Nabi alaihi salatu wassalam berjalan kaki. Ya, berjalan kaki menuju Masjid Quba. Lebih 6 kilo dari Masjid Nabawi, lumayan. Ya. Nah. Berkendaraan atau berjalan kaki setiap Sabtu, Nabi alaihi salatu wassalam datang ke Quba, salat 2 rakaat di sana. Maka Abdullah bin Umar, perawi hadis ini pun juga demikian. Karena Abdullah yas'aluhu. Jadi wajah oleh tadi'in, Abdullah bin Umar pun melakukan itu, mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tahu sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sahabat yang paling getol mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Selanjutnya dikatakan oleh Al-Hafidz Abdul Azim Al-Munzir rahimahullahu taala dari Amir bin Sa'ad dan Aisyah bintu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma, ya, mereka mendengar dari keduanya, bapak keduanya dari Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan, la an usalliya bi masjid Quba'a ahabbu ilayya min an usalliya bi masjid Baitul Maqdis. Rawahul Hakim wa qala isnadu sahihun ala syarti iman. Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku salat di Masjid Quba itu lebih aku sukai daripada salat di Masjid Baitul Maqdis. Demikian ya, Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu berijtihad. Salat di Masjid Quba bagiku lebih aku sukai karena pahalanya umrah. Ya. Nah, seperti pahala umrah, nah, lebih aku sukai daripada salat di Baitul Maqdis. Nah, salat di Baitul Maqdis dari seperempat dari salat di Masjid Nabawi. Salat di Masjid Nabawi lebih baik 4 kali daripada salat di Baitul Maqdis. Nah, itu mauquf dari Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian riwayat yang ke-14 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, annahu syahida janazatan bil awsati fi dari Sa'ad bin Ubadah fa aqbala mashyan ila bani Amr bin Auf bi dinail Harith ibn al-Khazraj. فقيل له أين تأم يا أبا عبد الرحمن قال أم هذا المسجد في بني عمرو بن عوف فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى فيه كان كعدل عمرة رواه ابن حبان في صحيحه. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia menghadiri jenazah di tempat kampung di Madinah namanya Al-Awsat. Itu adalah tempat suku Sa'ad bin Ubadah. Maka dia kemudian melanjutkan berjalan kaki ke suku Amr bin Auf di Dinail Harith ibn al-Khazraj, di halaman Al-Harith ibn al-Khazraj. Maka dikatakan kepada Abdullah bin Umar, engkau menuju kemana, mau kemana, wahai Abu Abdurrahman. Abdullah bin Umar mengatakan, a'ummu hadzal masjid. Aku mau menuju ke masjid ini di yang ada di Bani Amr bin Auf, itu Masjid Quba. Karena aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang salat padanya, itu sama dengan umrah. Dari sini, sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, rahimahumullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala. Hadis terakhir dalam bab ini, wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a fi masjid al-fath thalathan yawm al-ithnain wa yawm al-thulatha'i wa yawm al-arba'a fastujiba lahu yawm al-arba'a baina as-salatayn fa'urifa al-bishr bi wajhihi qala Jabir falam yanzil bi amrun muhimmun ghalidun إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة رواه أحمد البزار وغيرهما وإسناد أحمد جيد. Dari sahabat Jabir bin Abdullah bin Aram radhiyallahu anhum, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di Masjid Al-Fath. Masjid Al-Fath, ya, masjid di mana di situ digali lubang parit, ya, lubang parit, ya, untuk menghalangi pasukan bangsa Arab yang menyerang Madinah pada saat itu, namanya Masjidil Fath. yang ada di Jabal Salah. Jabir radhiyallahu taala anhu menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di masjid itu, di tempat itu, tempat berjaga-jaga, ya, di Gunung Salah, di belakang Khandaq. Nabi berdoa 3 hari, selama 3 hari, di waktu yang sama. Hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu. Fastujiba lahu yaumal arbi'ai baina shalatain. Maka, naam, dikabulkanlah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa beliau di hari Rabu di antara 2 salat. Fa'urimal bishru bi wajhihi, maka diketahui kegembiraan di wajah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Jabir, Jabir radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Balam yanzil bi amrun muhimmun." Maka tidaklah datang turun kepadaku suatu perkara yang penting, berat, kecuali aku mencari waktu itu. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut, maka aku tahu bagaimana ijabah pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad wal Bazzar wa ghairuhuma wa isnadu Ahmad jayyid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Bazzar dalam musnad mereka berdua, sanad Imam Ahmad hasan. Al-Albani pun mengisyaratkan sanad hadis ini hasan. Maka ini menunjukkan ya keutamaan Masjid Al-Fath. Ya, menunjukkan keutamaan Masjid Al-Fath yang ada di Jabal Salah. Nah, sebelah barat kota Madinah. Ya, sebelah barat, nah, kota Madinah. Ke barat agak ke utara sedikit. Ya. Berdoa di sana selama 3 hari antara zuhur dan isya, antara zuhur dan maghrib, antara zuhur dan asar. Ya. Baina shalatain. Karena waktu zuhur itu waktu dibukanya pintu-pintu langit. Ya, waktu zuhur, nah, itu waktu dibukanya pintu-pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW berdoa selama 3 hari, dikabulkan di hari yang ketiga. Maka Jabir radhiyallahu taala anhu tidak melihat tempatnya tapi melihat waktunya. Ya, Jabir radhiyallahu taala anhu tidak melihat tempat di situ karena Jabir merasa tempat itu sama saja di mana, ya, di Masjid Nabawi, di rumah, ya, atau di Masjid Al-Fath, atau di Masjid Quba, sama saja. Jabir memperhatikan waktunya. Dia melihat Nabi SAW berdoa di waktu itu baina shalatain, di antara 2 salat, antara zuhur dan asar. Maka ya, Jabir ketika kedatangan suatu perkara yang berat, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut antara zuhur dan asar. Jabir mengatakan, aku berdoa di waktu itu maka aku tahu al ijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka namanya berdoa itu memang kapan saja, tidak hanya malam, tidak hanya sepertiga malam yang terakhir, di waktu sujud, di antara azan dan iqamah. Ya, di siang hari juga boleh, di waktu duha juga boleh. Nah, cuman karena Jabir melihat Nabi SAW berdoa di siang hari, ya, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di waktu itu. Ya, apa namanya Madinah diserang oleh bangsa-bangsa Arab yang masih kafir dari berbagai penjuru, berbagai suku datang. Nah, kalau hanya kekuatan mengandalkan kekuatan manusia biasa, kekuatan para sahabat, mereka masih jumlahnya sedikit pada saat itu, ya, maka lemah mereka. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan, ya, untuk memberikan pertolongan kepada beliau, ya, dan para sahabat kaum muslimin pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala kemudian, ya, mengabulkan. Dan di malam itu berhembus angin yang sangat kencang, menumpahkan, ya, wajan-wajan besar tempat mereka memasak untuk pasukan mereka, kemah-kemah pun yang sudah ya dipasang-pasang-pasang untuk supaya tidak kabur ya terkena angin ya, kemah-kemah mereka pun roboh. Nah, sehingga mereka pun akhirnya ketakutan. Mereka ketakutan kemudian membubarkan diri, meninggalkan Madinah. Maka Jabir radhiyallahu ta'ala anhu memperhatikan waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, kemudian beliau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kemudahan dari perkara yang menimpa Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini ya contoh dan ajakan dari Jabir kepada kita, ya, Jabir radhiyallahu anhu untuk berdoa kepada Allah setiap kali kita mendapatkan perkara yang berat. Nah, kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya bab 15 dari kitab Al-Hajj, ya, di kitab At-Targhib At-Tarhib, bab 15 At-Targhibu fi suknal madinati ilal mamat wa ma ja'a bi fadliha wa fadli Uhud wa wadi al-Aqiq. Anjuran untuk tinggal di Madinah sampai mati dan keutamaan orang yang mati di Madinah serta keutamaan Gunung Uhud dan wadi Lembah Al-Aqiq, lembah yang ada di sebelah barat kota Madinah, ya, yang Islam yang Islamiyah di belakang Wadi Al-Aqiq. Demikian juga ya istana Gubernur Madinah, kemudian juga Mujamak Malik Fahad, yakni pabrik pencetak Al-Qur'an, itu juga ada di Wadi Al-Aqiq. Nah. Hadis yang pertama, qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصبروا على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا رواه مسلم الترمذي وغيرهما. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, tidaklah bersabar menghadapi kesusahan hidup di Madinah dan keberatannya, ya, seseorang dari umatku, kecuali aku akan menjadi penolong baginya di hari kiamat atau saksi baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi serta yang lainnya rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW memberitahukan bahwa orang yang tinggal di Madinah dan bersabar menghadapi kesulitan dan barangkali penyakit yang dideritanya di kota Madinah, kesulitan hidup, sulit cari makan, mungkin demikian suatu waktu. Tetapi meskipun demikian dia tetap tinggal di Madinah, tidak meninggalkan Madinah. Tidaklah ada seorang dari umatku yang bersabar menghadapi kesulitan hidup di Madinah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, kecuali aku akan menjadi syafi', pemberi syafaat. Jadi orang itu akan mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu wasalam, atau syahid, menjadi saksi kebaikan untuk orang tersebut. Maka ini jelas merupakan keutamaan bagi orang-orang yang tinggal di Madinah. Ya, tinggal di Madinah. Nah, maka nanti juga ada riwayat-riwayat yang menunjukkan keutamaan mati di Madinah. Baik. Hadis yang kedua, وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. رواه مسلم. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah ada seorang yang bersabar menghadapi penyakit-penyakit Madinah, la'waiha, kesulitan-kesulitan, kecuali aku akan menjadi syafi, menjadi pemberi syafaat atau syahid, menjadi saksi baginya yaumul qiyamah, pada hari kiamat, idza kana musliman, apabila dia seorang muslim. Artinya ketika dia seorang muslim istiqamah sampai akhir hayatnya di atas keislaman, akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, berarti ya, ini riwayat ini menjelaskan riwayat yang pertama, di sana tidak disebutkan muslim atau kafir. Tapi dengan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, menjelaskan bahwa yang akan mendapatkan syafaat, yang akan dibantu dengan persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, adalah orang Islam yang bersabar menghadapi kesulitan hidup di Madinah. Nah, masa kesulitan hidup penyakitnya, karena orang Arab mengenal bahwa di Madinah itu ada demam, penyakit yang tidak ada di tempat yang lain. Makanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung umrah ke Mekah bersama para sahabat, di Umratul Qadha tahun ke-7 Hijriah, yang di Umratul Qadha, karena sebelumnya mereka mau umrah tapi dihadang, tidak boleh masuk, kemudian tahun berikutnya masuk ke Mekah umrah, maka mereka nongkrong-nongkrong di pinggir di Safa dan Marwah, melihat bagaimana para sahabat, badan mereka seperti apa. Maka Nabi SAW perintahkan untuk istiba, untuk menampakkan lengan kanan, untuk menampakkan lengan kanannya. Karena Nabi SAW pun sudah mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memindahkan demam yang ada di Madinah di ke tempat yang lain, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, sehingga para sahabat menjadi orang yang sehat, segar bugar, meskipun tinggal di Madinah yang orang Arab kenal Madinah ada penyakit seperti itu. Nabi SAW memberitahukan di sini, yang bersabar menghadapi kesulitan-kesulitan di Madinah akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW kalau dia seorang muslim. Maka demikian juga orang yang haji atau umroh, ketika di Madinah misalnya kecapean, sakit dan sebagainya, harus bersabar. Bersabar. Jadi kalau tidak tahu hadis ini, mungkin dia akan sebagaimana biasanya. Kalau sakit mengeluh, banyak mengeluh, tidak bersabar. Kalau di Madinah, semestinya orang bersabar. Nah, hadis yang ketiga, qala wa an Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni uharrimu ma baina la fatayil madinati ay yuqta'a idaruha aw yuqtala sayruha. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, aku mengharamkan apa yang ada di antara dua tanah berbatu di Madinah untuk dipotong pohon-pohonnya, untuk dibunuh binatang buruannya. Waqala al-madinatu khairun lahum law kanu la ya'lamun. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Madinah itu lebih baik bagi mereka kalau seandainya mereka tahu. La yata'wa ahadun ra'batan anha illa abadallahu biha man wa khairun minha. Tidaklah ada seseorang yang meninggalkan kota Madinah karena tidak suka dengannya, kecuali Allah akan gantikan di sana orang yang lebih baik daripada dia. Wala yasmutu ahadun ala la'waiha wa jahdiha illa kuntu syafi'an aw syahidan yawmal qiyamah. Dan tidaklah orang tegar menghadapi kesulitan-kesulitan hidup di Madinah dan penyakit-penyakitnya, kecuali aku akan menjadi pemberi syafaat dan sakti bagi dia di hari kiamat. Zada fi riwayati Muslimin. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain ditambahkan, wala yuridu ahadun ahlal madinati bisu'in illa azabahu Allah bin nari dzaubar rasasi aw dzaubal milhi bil ma. Dan tidaklah ada seseorang yang menginginkan suatu kejelekan bagi penduduk Madinah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkannya di dalam api seperti timah yang meleleh terkena api atau seperti garam yang meleleh kena air. Rawahu Muslim. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya, jadi kalimat yang pertama ini uharribu, kalau Makkah itu yang mengharamkan Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar Makkah menjadi jadikan tanah haram. Kalau Madinah yang mengharamkannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika Madinah dikatakan tanah haram, tidak boleh dicabut rumput-rumputnya yang tumbuh liar, tidak boleh dipotong, bahkan tidak boleh digugurkan daunnya. Ya. Tidak boleh digugurkan daunnya. Kalau ada orang yang menggugurkan daun atau memotong rumputnya, Nabi SAW dalam riwayat saat di Nabi Al-Fatih yang lain membolehkan untuk mengambil apa yang dipakai oleh orang itu. Hingga suatu hari saat di Nabi Waqas melihat orang menguburkan pohon yang tumbuh di Wadil Aqiq, maka kemudian saat di Nabi Waqas melucut di pakaian orang tersebut kecuali yang menutup auratnya. Ini kata saat di Nabi Waqas, ini salaf. Ini rambatan yang diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya, karena harus dilindungi. Ya. Hewan dan tanaman yang ada di Madinah itu suaka. Ya. Suaka dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tidak boleh dibunuh. Ya. Binatang buruan yang ada di dalam tanah haram Madinah. Burung dara tidak boleh dibelintang. Ya. Tidak boleh di tangkap, kijang kalau ada, kelinci, barangkali, dan lainnya, tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditangkap. Bahkan diusir pun tidak boleh. Ya. Nabi alaihi salatu wasalam secara global mengatakan, Al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Madinah itu lebih baik bagi mereka kalau seandainya mereka tahu keutamaannya. Ya, salat di Masjid Nabawi, keutamaan salat di Masjid Quba, keutamaan mati di sana bersabar menghadapi kesulitan di Madinah lebih baik. Ya, banyak kebaikannya. Kalau ada orang yang meninggalkan Madinah karena benci, maka ini memberikan jalan keluar kepada orang yang meninggalkan Madinah bukan karena benci, karena tugas atau karena memang sudah selesai. Ya, sudah selesai belajar, sudah selesai umrah, sudah selesai haji, pulang ke kampung halaman. Ya, bukan karena benci. Ya, kali juga perasaan harus dijaga. Ya, ketika mau pulang dari Madinah, misalnya habis umrah atau habis haji, jangan karena benci. Ya, kepada Madinah. Meskipun juga sebab kebencian di Madinah lebih sedikit daripada Mekah. Kalau Mekah mungkin orangnya kasar-kasar, tapi kalau Madinah lebih dermawan, lebih lembut. Nah, kalau ada orang yang keluar dari Madinah karena benci kepada kepada kota Madinah, Allah akan menggantikan dengan orang yang lebih baik. Orang yang bersabar menghadapi kesulitan di Madinah mendapatkan syafaat, mendapatkan persaksian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini juga Nabi alaihi salatu wasallam menambahkan keutamaan Madinah, tidaklah ada orang yang ingin menyakiti, ingin mengganggu, ingin memberikan kejelekan kepada penduduk Madinah kecuali Allah akan binasakan orang tersebut. Allah akan hancurkan dia dalam api seperti timah meleleh di atas api atau seperti garam disiram air, maka dia akan habis. Yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan-keutamaan kota Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Kita dulu sampai di sini majelis kita di malam hari ini.